namamu di hati ini, maaf kasih, tiada daya ku menerima kisah cinta, cerita asmara. Karena tinggi jarak dinding pemisah, takkan mungkin terjalin cinta lama. Saling bermanja, dua hati insan terlerai sudah. Kukubur cinta ini untuk kedua kali, pilu rasa ku mengenang semua dirimu yang ku sayangi sepenuh hati. Takkan mungkin aku miliki, berakhir sudah penantian asmara. Selamat tinggal mimpi indah, ikhlas ku lepas cintamu untuk dia, hidup bersamanya. Saling bermanja, dua hati insan terlerai sudah.